Dahulu selalu saja tercap kata, berjanji setia untuk sehidup semati. Namun semuanya tinggallah kenangan yang kau ingkari semuanya. Oh, oh, oh. Mereka tahu pasti apa yang akan kau lakukan padaku. Karena itu takkan ada lagi yang ku harap selain dirinya.